الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة الصبح يقولون الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepada-Nya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga senantiasa memberikan sabat dan istiqamah pada kita sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mujibas sa'irin. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita masih di ayat yang ke-65 dan 66 dari surah Al-Baqarah ini, dari kisahnya orang-orang Bani Israel di Ashabul Bahr. Penduduk pantai, sebagaimana yang juga disebutkan di surat Al-A'raf, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jadikan ibrah dan pelajaran kepada kita dari keadaan mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera-kera yang hina dengan sebab pembangkangannya kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, terhina di dunia, demikian pula terhina di akhirat. Nasallallahu salam alafiyah. Di mana di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma'idatan lil muttaqin. Ini adalah merupakan mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran bagi orang-orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, fawaid daripada ayat ini yang pertama dijelaskan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, qala min fawaidi al-ayatayn, di antara faidah-faidah dua ayat ini, tawbihun yahud al-mujudin fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala adam al-iman bih. Pencelaan terhadap orang-orang Yahudi yang ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam atas apa yang mereka tidak mengimani. Tidak imannya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka kisah ini adalah merupakan tawbih bagi mereka. Wa wajudzalika annahum alimu ma halla bi aslabihim minan nakal bisababil mukhalafah. Dan sisi pendalilannya, sisi taubih bagi orang-orang Yahudi ini, bahwa mereka tahu apa yang telah terjadi pada pendahulu mereka. Ini apa yang telah dihalalkan, ini telah terjadi pada pendahulu mereka. Orang-orang sebelum mereka dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini bisababil mukhalafah, karena sebab al-mukhalafah, sebab menyelisihi. Fakana alaihim an yakuna dhalika mau'izatan lahum yartadi'una bihi an ma'siyatillahi wa rasulih. Maka hendaknya dari ayat ini yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam menjadi mau'izah bagi mereka, menjadi nasihat bagi mereka agar mereka jera dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Namun demikian ini tidak menjadikan mereka jera dan tidak menjadikan mereka mau mengambil pelajaran dengan kisah-kisah ini. Tentunya mereka lebih berhak karena kisah ini kepada mereka orang-orang Bani Israil. Maka ini juga pelajaran bagi Bani Israil yang tinggal di sekeliling Madinah yang ada dari tiga kabilah yang masyhur, Ali Bani Qurayza, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang semuanya juga membangkang, semuanya diusir oleh Rasulullah SAW dan juga diperangi. Kemudian yang kedua, wa minha tahrimul hiyal. Yang kedua adalah haramnya berbuat hilah, berbuat tipu daya. Ini dari min makril yahud, dari makarnya orang-orang Yahudi yang suka membuat tipu daya. Wa annal mutahayyil 'alal maharim la yakhruj 'anil udwan. Bahwa orang-orang yang membuat hilah, membuat tipu daya, pusa-pusan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak keluar dari permusuhan. Artinya termasuk orang-orang yang ya tidak yakni berperang permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diqaulihi ta'ala alladzina tadaw minkum fis samt. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ya tadaw menantang, memusuhi dari kalian fis sabat, di hari sabat. Jadi kalian wahai Bani Israil fis sabat, di hari Sabtu. Maka ini orang yang, dan ini juga kepada umum orang yang berbuat hilah, hapus-hapusan dalam rangka menentang kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk dari orang-orang yang memusuhi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ada syabahun bil yahud, ada keserupaan dari orang-orang Yahudi. Balil hiyal ala fi'lin muharram a'zamu ithman min ityanil muharram ala wajhin sarih. Bahkan berbuat tipu daya untuk melakukan hal yang haram, ini lebih besar dosanya daripada seseorang mendatangi atau melakukan perbuatan yang haram secara terang-terangan. Artinya seseorang berbuat hal yang haram, jelas haram, ini lebih ringan dibandingkan orang yang berbuat hilah dalam melakukan hal yang haram. Kenapa? Li'annahu jama'a bainal ma'siyah wal khida'. Karena orang yang membuat makar dalam hal yang haram, ini menjamak di antara maksiat dan juga berbuat tipu daya dan menipu. Sudah dia melakukan perbuatan dosa maksiat, kemudian yang kedua juga dosa menipu. Wa li hadza kana al munafiquna ashadd jurman wa adawatan lil mu'minin min al kuffari suraha. Karena inilah orang-orang munafik, mereka lebih besar dosanya dan lebih besar permusuhannya terhadap orang-orang mukmin daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas terang-terangan kafirnya. Dan ini lebih besar dosanya, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang munafik juga lebih besar hukumannya. Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di dasar neraka. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala fil mutahayyidin. Kata Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, seorang tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan terhadap orang-orang suka berbuat hilah dalam berbuat dosa ini atau berbuat yang haram ini, innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Mereka telah menipu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menipu anak-anak. Ini anggapannya adalah dianggapnya seperti anak kecil, ya. Ini kan juga tambah lagi pelecehan, ya. Walau atau al-amra ala wajhihi lakana ahwan. Seandainya mereka melakukan perbuatan dosa itu, ya ini semata-mata melakukannya sesuai dengan dosa itu sendiri, ini lebih ringan. Ini lebih ringan, kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang dia katakan. Walil hiyal mafasid kathirah. Dan pada perbuatan makar atau berbuat hila di budaya ini akan ada kerusakan-kerusakan yang besar. Karena orang mungkin zahirnya adalah terlihat baik, tapi ternyata di balik itu ada kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Karena kalau maksiat itu jelas orang semuanya akan melihatnya. Namun kalau kemudian makar dalam berbuat maksiat, nah ini yang tentunya tidak semua orang akan bisa melihatnya dan menjadikan seorang pun juga banyak tertipu karenanya. Kata beliau Al-Raji' in syi'ta kitab Ighatsatul Lahfan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa ghairihi. Dan beliau merujuk kepada, supaya kita merujuk kepada kitab Ighatsatul Lahfan Ibnu Al-Qayyim. Dan ini juga satu risalah yang sangat azim pada babnya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala wa anta idza ta'ammalta hiyal al-yahud fi as-sabt wa hiyalahum fi bai' shuhumil maitah wa qad hurrimat 'alaihim. Kata beliau, jika engkau perhatikan bagaimana tipu muslihatnya orang-orang Yahudi di hari Sabtu itu dan tipu daya mereka dalam jual beli lemak bangkai, dan hal itu telah diharamkan atas mereka. Thumma adabuha wa ba'uha wa akalu tsamanaha. Kemudian mereka cairkan itu lemak, kemudian mereka jadikan minyak, mereka jual dan mereka makan, ya, dari hasil jualannya ini. Wa ta'ammalta hiyal ba'd al-muslimin al-yawm 'ala ar-riba wa ghairihi. Dan juga engkau perhatikan bagaimana tipu muslihatnya sebagian kaum muslimin pada hari ini terhadap riba dan yang lainnya. Ini juga pada muamalah kontemporer, bentuk-bentuk perdagangan atau bentuk-bentuk usaha kontemporer, ini banyak yang tidak lepas dari riba. Tidak lepas dari riba, meskipun kadang orang tidak menyadari kalau dia terjatuh dalam masalah riba. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang tentunya kita mesti banyak belajar tentang riba ini. Karena riba ini sangat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, mengibarkan bendera perang terhadap siapapun yang tidak mau menghentikan perbuatan riba ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang makan riba ini tiada lain adalah seperti orang yang terkena mas keranjingan, seperti orang yang kena jin. Ini namanya orang kena jin, tentunya juga tidak waras. Ini artinya Allah menganggap orang suka makan riba keadaannya seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan beratnya perbuatan dosa riba ini, makan riba ini. Maka Rasulullah SAW telah mengharamkan dari riba ini. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa, yani fil idhm. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kepada orang yang makan riba dan yang memberinya, kepada juga kepada penulisnya, juga kepada saksinya, dan kata Rasulullah, mereka itu sama. Ini sama dalam dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan juga di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwa seringan-ringannya riba ini adalah seperti seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya. Maka ini azim, satu hal yang kita tidak bisa meremehkannya, meskipun mungkin karena lihat dunia ya, urusannya adalah urusan terkadang masalah dunia yang kadang menggelapkan kepada kita kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan tidak berkahnya kehidupan kita. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Qala, maka ini beliau mengingatkan kepada kita, bandingkan, untuk kita membandingkan bagaimana tipu muslihatnya orang-orang Yahudi di hari Sabtu itu juga dengan tipu muslihat mereka untuk menjual beli dari lemak binatang yang telah diharamkan atas mereka, kemudian mereka buat hilah ketika ditanya, kami enggak makan lemak, tapi kemudian mereka menjualnya dibuat minyak, karena lemak itu sudah jadi minyak, sudah jadi minyak mereka jual dan mereka makan dari hasil jualan itu. Maka yang kayak ini juga menunjukkan bahwa apapun sesuatu yang haram tetap haram. Ya, maka ini dibandingkan, maka kemudian mengingatkan kita kepada hial pada masalah riba ini dengan berbagai jenisnya. Karena riba ini juga macam-macam. Ya. Kalau dalam syariah disebutkan ada 3, riba qard, riba nasi'ah, kemudian riba fadl. Dan ini banyak macamnya, dari riba-riba nasi'ah, riba jahiliyah juga. Dan sekarang berbagai judulnya, ya, dengan judul yang berbeda, bukan lagi dikatakan dengan riba, tapi dengan bentuk-bentuk yang seakan itu adalah hal yang baik ini. Dibalut dengan berbagai hal. Dan ini hayal. Maka yang pokok adalah kita mesti tahu muamalahnya, bukan bagaimana cara muamalahnya, ini yang mesti kita cermati. Qala wajadta anna hiyal ba'd al-muslimin al-yawm ala ma dhukira ashadd hilatan min hiyal al-yahud. Kata beliau, bahkan engkau akan dapati bahwa tipu muslihat di sebagian kaum muslimin pada hari ini atas apa yang disebutkan itu lebih parah. Hilahnya itu lebih berat daripada hilnya orang-orang Yahudi. Wa ma'a dzalika ahallallahu bihim ni'matahu. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan atas mereka ini dengan hukumannya, dengan nikmah. Waqad nahana an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari hal yang demikian. Faqala la tartakibu martakabatil yahud fatastahillu maharimallahi biadnal hiyal. Janganlah kalian melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang akhirnya kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala biadnal hiyal, dengan tipu daya, tipu muslihat yang paling ringan. Fal mutahayyin 'alal muharram waqi'un fi. Dan orang-orang yang berbuat hial, berbuat tipu daya terhadap hal-hal yang diharamkan ini pun juga menjadi kenyataan. Wala tanfa'ul hilah. Namun demikian, tipu muslihat ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang beliau ingatkan dengan muamalah-muamalah pada kontemporer ini, ya, masa-masa kekinian. Ya. Ini nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini, bayanu hikmatillahi fi munasabatil uqubati lidzam. Menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala akan kesesuaian hukuman dengan dosa yang dilakukan. Lianna uqubata haulai mutahayyilin annahum musikhu qiradatan khasi'in. Karena hukuman mereka, orang-orang berbuat hilah, berbuat tipu daya ini, mereka telah dirubah menjadi kera-kera yang terhina. Wadzam alladhi fa'aluhu annahum fa'alu syai'an suratuhu suratal mubah. Dan dosa yang mereka lakukan ini bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bentuknya adalah seakan sesuatu yang dibolehkan. Bentuknya adalah sesuatu yang dibolehkan. Walakin haqiqatahu ghairu mubah. Namun hakikatnya adalah tidak dibolehkan. Karena dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, bekerja di hari Sabtu. Nah, ternyata kalau hari Sabtu ikannya datang banyak banget. Maka mereka memasang jaring di hari Jumat, kemudian diambil di hari Ahad. Maka ini hilah. Bentuknya kan sesuatu yang mubah. Boleh-boleh saja kan seorang misalkan masang pukat seminggu kemudian baru diambil, ini juga sah-sah saja kan. Bentuknya seperti itu. Tapi ini kita perhatikan di sini adalah hilah. Ini adalah merupakan tipu daya. Maka bagaimana bentuknya dengan hukuman perbuatan ini dengan hukuman yang Allah berikan. Fasuratul qird syabihatun bil adami. Dan bentuk dari kera adalah seperti manusia. Walakinnahu laysa bi adami. Namun demikian kera ini bukan manusia, bentuknya seperti manusia, maka cocok sekali. Artinya kesesuaian hukuman itu dengan perbuatan. Ya. Perbuatannya adalah seakan itu adalah mubah, maka juga hukumannya seakan itu adalah manusia, tapi bukan manusia. Wahada li'anna jaza min jinsil amal. Hal ini karena balasan itu adalah sesuai dengan jenis perbuatannya. Wa yadullu dzalika aidan qauluhu ta'ala, hal itu juga ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kullan akhadna bi dzambihi, dan masing-masing kami hukum dengan dosanya sendiri-sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang keempat, wa minha bayanu qudratillahi azza wa jalla. Ayat ini juga menjelaskan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di mana dalam ayat ini dikatakan kunu qiradatan khasi'i. Jadilah kalian kera-kera yang terhina. Fakanu fi lahzatin qiradah. Maka dalam sesaat mereka langsung menjadi kera. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini hukuman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasanya dari sini juga supaya kita juga tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa aman dengan maksiat yang kita lakukan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk kemudian dalam sesaat memberikan hukuman. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Wa minha isbatul qawl lillahi azza wa jalla. Kemudian juga faedah dari ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkata-kata, maha berbicara. Yang tentunya adalah berbeda dengan makhluknya, dengan kaidah laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini katakan faqulna, maka kami katakan lahum, kepada mereka kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Maka sini faqulna mana qaul, ucapan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara. Tentunya adalah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Dan berbicara ini tentunya dengan suara dan dengan huruf. Ada suara dan ada huruf. Karena seperti itu artinya secara akal, demikian pula secara nas, ya, bahwa orang berbicara itu adalah dengan berkata-kata dengan huruf dan juga dengan suara. Hal ini yang diingkari oleh mereka-mereka, orang-orang Mu'tazilah. Ini mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkata-kata dengan suara dan dengan huruf. Padahal ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Kalau kemudian orang berkata tidak ada suara, tidak ada huruf, kemudian apa itu? Kemudian mereka mengatakan itu kalamun nafs. Kalamun nafs ini apa? Dan intinya mereka mau mengingkari kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu seperti itu, sementara Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, dan ini bukan makhluk. Maka tentunya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakannya, kita imani sesuai dengan apa yang Allah habarkan kepada kita. Ini barangkali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berikan motivasi dan tadzkirah kepada kita dari apa yang dilakukan oleh mereka, agar kita lebih waspada. Semoga Allah Subhanahu memberikan sabat dan istiqamah, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, innahu bi dzalika wal qadir alaih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.